السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن الذي علم بالقرآن وجعله آية لنبينا محمد مستمرة على تعاقب الزمان. أحمده سبحانه وتعالى الذي نزل كتابه المبين وطهره من الزيادة والتغيير والنقصان ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين والناصح المبين الذي أرسله الله رحمة للعالمين وجعله حجة على الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوم مسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله. الله سبحانه وتعالى telah memuliakan umat Islam dengan Al-Quranul Karim, kitab yang agung yang terdapat di dalamnya segala kebaikan bagi umat ini. Allah telah menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran Al-Quranul Karim di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan akan kedudukan dan keagungan Al-Quran di dalam banyak hadisnya. Dimaklumi bahwa ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah setelah Alif Lam Mim adalah firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah Al-Kitab, Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Qur'anul Karim ini terdapat cahaya yang sangat jelas bagi seorang hamba yang akan mengantarnya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkannya dari kegelapan menuju kepada cahaya dan menyambungnya kepada jalan yang lurus. Qad ja'akum minallahi kitabun wa nurum mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nuri bi'idni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Telah datang kepada kalian sebuah kitab dan cahaya yang sangat terang. Al-Quran disebut dengan cahaya yang sangat terang. Allah memberi hidayah dengannya menuju kepada jalan-jalan ridwan, jalan-jalan yang diridhai kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang mengikuti ridwan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengeluarkannya dari kegelapan menuju kepada cahaya dan memberikan hidayah kepada mereka menuju kepada jalan yang lurus. Al-Quranul Karim ini adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam Al-Quran, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Adalah kitab yang tidak didatangi oleh kebatilan, tidak dari depannya dan tidak pula dari belakangnya. Bahkan dia adalah kitab yang diturunkan dari sisi Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana, lagi segala hukum di tangannya, hamid, yang maha terpuji. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quranul Karim adalah hidayah yang mengantar kepada jalan yang paling lurus. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa untuk mereka pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami siapkan untuk mereka siksaan yang sangat pedih. Al-Quranul Karim terdapat di dalamnya peringatan yang mendalam, obat untuk segala penyakit yang ada di dalam hati, petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Ya ayuhan nasu, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan penyembuh terhadap apa yang ada di dalam hati kalian, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan hal tersebutlah hendaknya mereka bergembira. Sesungguhnya hal itu adalah hal yang paling baik, melebihi segala hal yang mereka kumpulkan. Apa saja yang dimiliki oleh hamba dari kehidupan dunia, maka di dalam Al-Quranul Karim terdapat kebaikan yang tidak ada ujungnya, terdapat keindahan yang tidak ada batasannya, memberikan manfaat kepada seorang hamba yang menekuni, mendalami, mengamalkan dan mempelajarinya. Al-Quranul Karim adalah petunjuk. Siapa yang berpegang dengannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkannya dari segala penyimpangan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati." Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Demikian hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Al-Hakim dan selainnya. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini satu kaum dan merendahkan kaum yang lain karena keberpalingan mereka dari Al-Qur'an itu juga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Al-Qur'anu hujjatul laka aw hujjatun 'alaik." Al-Qur'an adalah hujjah yang menguatkan engkau atau hujjah yang memberatkan engkau. Menjadi hujjah yang menguatkan apabila seorang hamba membacanya, gemar mendengarkannya, senang tadabbur terhadap kandungannya, beramal dengan konsekuensinya dan apa yang diperintah di dalam Al-Qur'an, serta menjadikannya sebagai obat untuk segala penyakitnya, maka Al-Qur'an adalah hujjah baginya. Tapi siapa yang selain daripada itu, maka Al-Quran akan menjadi hujjah terhadapnya yang akan memberatkannya. Dan Al-Quranul Karim ini terdapat di dalamnya berita orang-orang sebelum kita, pengabaran apa yang akan terjadi setelah kita, dan terdapat di dalamnya peringatan bagi kita semua, dan kita akan ditanya tentang hal itu pada hari kiamat. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sesungguhnya Al-Quran adalah zikir bagi engkau, wahai Nabi Muhammad, dan juga bagi kaummu, dan sesungguhnya engkau akan ditanya tentang hal tersebut. Siapa yang membaca Al-Quranul Karim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kelembutan di dalam hatinya, menenangkan jiwanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menjelaskan keutamaan Al-Quran ini, dan bagaimana sifat para nabi dan para rasul ketika membacanya. Orang-orang yang berilmu ketika membaca Al-Quran tersebut. Wa Qur'anun faraqanahu litaqara'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladhina utul 'ilma min qablihi idza yutla 'alayhim yakhiruna lil aqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. وَيَخِرُّونَ لِلْأَثْقَانِ يَبُكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوَى. Dan Al-Quranul Karim kami turunkan secara bertahap agar supaya engkau membacanya kepada manusia dengan perlahan-lahan, dan kami turunkan Al-Quran dengan sebenar-benar tanzil. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, berimanlah kalian terhadapnya atau kalian tidak beriman, itu sama saja bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengurangi keagungan dan kebesaran Allah. Kemudian Allah mengingatkan bahwa orang-orang yang berilmu sebelumnya Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka bersungkur di atas muka mereka dalam keadaan bersujud kepada Allah, seraya berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti akan terlaksana. Mereka tersungkur sujud dalam keadaan menangis, dan mereka bertambah khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati sekeras apapun hati tersebut, kalau Allah masih menghendaki kebaikan pada hati itu, pasti hati tersebut akan lembut dengan Al-Quranul Karim. Jangankan hati yang tidak sekeras gunung. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشية الله. Andai kata kami menurunkan Al-Quran ini terhadap gunung, pastilah engkau akan melihat gunung tersebut akan tunduk, pecah berkeping-keping karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim ini, siapa yang berhukum dengannya, maka pasti dia akan berbuat adil. Siapa yang berucap dengannya, pasti dia akan berucap dengan kejujuran. Karena itu adalah sifat dari Al-Quran. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدَقًا وَعَدَلًا. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu dengan penuh kejujuran dan penuh dengan keadilan. Penuh dengan kejujuran, penuh dengan keadilan. Siapa yang selalu tadabbur terhadapnya, mempelajarinya, membaca ayat-ayatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dari manfaatnya, menjelaskan di dalam ayat, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan taqsha'irra minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah la yang menurunkan sebaik-baik pembicaraan. Allah yang menurunkan sebaik-baik pembicaraan. Kitaban, sebuah kitab. Mutasyabihan, yang ada kemiripan. Masani, yang berulang-ulang. Taksyairu min hujuludul ladina yakhshawna rabbahum. Yang mana kulit orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala merinding ketika mendengarkannya. Kemudian kulit-kulit tersebut menjadi lembut kepada menuju kepada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah petunjuk yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran Al-Quran ini, manfaat dan kebaikannya, dan merupakan tonggak kesejahteraan di dalam kehidupan. Siapa yang berpegang dengannya pasti dia akan selamat. Siapa yang berpaling darinya pasti dia akan binasa dan sengsara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, Qada ja'atkum basairu min rabbikum, faman abasara fa li nafsihi, waman amiya fa alaiha. Telah datang kepada kalian petunjuk-petunjuk dari Rabb kalian. Siapa yang memandang, melihat dengannya, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berpaling, maka dia pula yang akan menanggungnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka untuknya kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ia berkata, "Hai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulunya aku adalah orang yang melihat." Maka Allah menjawab, "Demikianlah. Dulu telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, kemudian engkau melupakannya. Maka pada hari ini, engkau pun dilupakan." Perhatikanlah keagungan dan kebesaran Al-Quran ini. Bacalah Al-Quranul Karim dengan sebenar-benar tilawah. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata وأنفقوا مما رزقناهم سرا وألانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أعمالهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sesungguhnya orang-orang yang membaca, mentilawah kitab Allah, menegakkan salat, dan menafkahkan, menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka dalam keadaan terang-terangan maupun rahasia, mengharapkan sebuah perniagaan yang beruntung. Perhatikan, ini dianggap sebagai perniagaan. Dan perniagaan yang paling pertama yang disebutkan di dalam ayat ini adalah membaca Al-Quranul Karim. Kemudian Allah jelaskan bahwa Allah akan melengkapi, menyempurnakan pahala terhadap amalan-amalan mereka dan menambah mereka dari keutamaannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri apa yang dilakukan oleh hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang yang beriman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, kemudian mereka mentilawahnya dengan sebenar-benar tilawah. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengannya. Dan tilawah terhadap Al-Quran mempunyai tiga makna. Yang pertama, dia membaca Al-Quran tersebut. Dia membaca Al-Quran tersebut dengan bacaan yang benar, sebagaimana diturunkannya. Kemudian yang kedua, dia tadabbur terhadap kandungan-kandungannya. Pelajaran-pelajaran dan mutiara-mutiara yang tidak pernah habis di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada keajaiban-keajaiban yang tidak pernah ada ujungnya. Karena itu, dari golongan jin yang mendengarkan Al-Quran, mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan Quran yang penuh dengan keajaiban. Al-Quranul Karim ini, para ulama tidak pernah kenyang di dalam menggali manfaat dan kebaikannya. Orang-orang yang bertakwa tidak pernah bosan di dalam membacanya. Karena itu, dari bentuk tilawah adalah seorang tadabbur terhadap kandungannya. Tadabbur dan memperhatikan terhadap kandungannya. Kemudian, yang ketiga dari tilawah adalah beramal. Tilawah bermakna dia mengamalkan apa yang dia baca dari Al-Quran tersebut. Ini tiga dari tilawah. Siapa yang mentilawahnya dengan benar, di dalam ayat dikatakan, ulaika yu'minuna bih. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengannya. Kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan keutamaan di dalam mempelajari Al-Quran. Ya, kata beliau dalam hadits Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan di dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as-safaratil kiramil barara, walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatatatta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, maka dia bersama malaikat yang mulia, malaikat yang berjalan yang mulia. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran, dia tersendat-sendat di dalamnya. Berat dia membacanya. Dia mendapatkan dua pahala. Mendapatkan dua pahala. Di dalam hadis Abu Umama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran itu. Sesungguhnya Al-Quran datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Maka tekunilah, bacalah Al-Quran dan jadikanlah itu sebagai kegemaran di dalam kehidupan kita. Salah satu tugas di dalam kehidupan. Sebagian dari as-salaf ada yang mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan. Ada yang lebih daripada itu. Ada yang kurang dari sebulan. Dan yang paling bagusnya, yang memiliki ijtihad dan semangat, dia mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sepekan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan petunjuknya kepada kita semua untuk beramal dan membaca Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Quranil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufikihi wa imtinani. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد, قوم مسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله. الله menyebutkan tiga golongan dari manusia menyikapi Al-Quran. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kemudian kami wariskan Alkitab itu kepada siapa yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Ini tiga golongan. Satu golongan menzalimi dirinya, menelantarkan ada kekurangan di dalamnya, tidak menegakkan kewajibannya. Dan satu golongan, muqtasid, dia jalankan kewajiban, hanya kurang di dalam, melengkapi sunnah-sunnahnya. Dan ada yang sabiqun bil khairat, ada yang bersegera di dalam kebaikan. Ini yang paling baiknya, yaitu orang-orang yang menegakkan kewajiban, mengamalkan yang sunnahnya, meninggalkan hal yang diharamkan, meninggalkan hal yang dimakruhkan. Dan ini adalah orang-orang yang sabiqun bil khairat. Maka tentukanlah diri kita di mana keberadaan kita dari tiga golongan ini. Dan jadilah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan terhadap Al-Quranul Karim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintah kita untuk tadabbur terhadap Al-Quran. Dan mengingatkan keagungan tadabbur ini. Kitabun anzallahu ilaika mubarak. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Dia adalah kitab yang kami turunkan penuh dengan berkah. Agar supaya ditadabburi oleh mereka dan dijadikan peringatan oleh ulul albab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Atau hati-hati itu ada kuful, ada kunci-kunci yang telah menguncinya. Karena itu, jadikanlah kehidupan ini sebagai bentuk tadabbur dari Al-Quranul Karim. Apalagi kita di hari-hari yang harusnya ada persiapan-persiapan yang baik terhadap Al-Quran untuk memasuki bulan Ramadan. Kemudian di akhir dari khutbah ini ingin saya ingatkan bahwa di antara manusia ada yang meninggalkan Al-Quran, ada yang menghajar Al-Quran. Dan ini telah diingatkan dan dicela di dalam Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Ar-Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hal yang dihijrahi, hal yang ditinggalkan. Para ulama menyebutkan bahwa meninggalkan Al-Qur'an itu dengan banyak bentuk. Yang pertama, dari bentuk meninggalkan Al-Qur'an tidak membacanya. Yang kedua, dari bentuk meninggalkan Al-Qur'an tidak beramal dengan kandungan Al-Qur'an itu. Yang ketiga, dari bentuk meninggalkan Al-Quran, dia tidak mendengarkannya, tidak tunduk ketika ada yang membacakan kepadanya. Dan dari bentuk meninggalkan Al-Quran, tidak berhukum terhadap Al-Quran, tidak menjadikannya sebagai sumber hukum di dalam kehidupan. Dan dari bentuk meninggalkan Al-Quran adalah tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai obat dan penyembuh. Karena Al-Quranul Karim adalah penyembuh bagi, adalah penyembuh untuk segala penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Qur'an apa-apa yang merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka ini lima hal, siapa yang terjatuh di dalamnya maka dia pasti tercakup di dalam kandungan ayat wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang ditinggalkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan Al-Quranul Karim sebagai penyejuk hati-hati kita. Sebagai cahaya yang menghiasi dada-dada kita. Dan sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Hal yang mengantar kita kepada segala kebaikan. Hal yang memperingatkan kita dari segala kejelekan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan kita dari kebaikan Al-Quran ini. Dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu membacanya siang dan malam. Beramal dengan kandungannya, tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai ahlul Quran. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlin wa ahlul Qur'ani ahlullahi wa khafatuh. Sesungguhnya Allah memiliki ahli-ahli. Memiliki ahli-ahli yang berada di sisi Allah. Dan ahlul Quran, mereka adalah ahlu Allah, keluarga Allah dan kekhususan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang tergolong ke dalam ahlul Quran yang didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين